Cheers. Nyanyi bareng. Pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane, tekomu dadi tombo ngobati ati sing lara, muga ikhlas nampa dekat besok nganti tuwa. Barang yang luar biasa. Ya lagi kalau itu nyanyi bareng ya. Wis tak pasrahke kabeh karo Gusti. Utane sore sing tak sasi. Nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati. Mugi Gusti paringi talan sing tak lagu terbaru ini. Mas. Pas aku kehilangan koe. Semuanya tangannya diangkat. Ngenteni mongso sepimu. Ngerti opo karepmu. Nyatani hatimu. Ditunggu aku. Sama-sama lagi yuk. sak singkat-singkate cerita biasa. Baik. Sama-sama yuk. Bareng-bareng nyanyi sama-sama lagi. Nyoba apa? Ya di sebelah sini suaranya. terus malah. Bareng yuk Palapa. Pionernya Enterprise. Sing lagi kasmaran Mas eh. Special buat sampean semuanya yang ada di belakang halo. Aman ya. Sik bae Mas. Rungokno aku sik. Sehingga tak temoni karena jelas mengadap aku. Wayungmu cakep. Selfie dulu ya, Nduk ya. Bareng bersama Ramayana ada SNP Indonesia, juga ada Wijaya Soteng. Siapa dia kalau bukan Ana Rista Yu Palapa. Demi ayahku tak tulis di tembang rindu. yang tahu lagunya boleh kita barengan nyanyi. Dehan Audio. Saat kita berpisah, perlahan kau lepaskan genggaman tanganmu. Oke, langsung saja sederetan bintang-bintang artis akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam dangdut dari kami untuk Anda. All artisnya, Ju Palapa. Thank you. pegangan community Jati Rejo Bersatu. Siapa dia kalau bukan Intan Afifa New Palapa. Selamat siang semuanya, bareng-bareng yuk Palapa. Thank you. Afifa sebentar ya Nduk ya. Oke, langsung saja bareng bersama Magangan Community. Artis yang satu ini tergolong artis muda yang banyak sekali penggemarnya. Bareng bersama Magangan Community juga ada Jatirjo Bergoyang atau Bersatu. Siapa dia kalau bukan Tiara Ambora New Palapa. Terima kasih. Raisa Tiara Amora. Terima kasih. Magangan lo yang berdamai semuanya, Mas. Thank you. Aja Kiswara. Nah, ini lu ya. Campur sarian lagi bosku, ben tambah gayeng. Ngelerek nang pelabuhan Tanjung Mas. Mapa sayangku. Ayo le, los. Yang bisa nyanyi nyanyi sama-sama. Bebasan koyo ngenteni. Sopo? Udah limongso ketika. Bye. Community Jatirejo Bersatu. Artis berkarismatik yang punya suara cakep. Ada Magangan Community, juga ada SNP Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma. Siang buat Magangan Community. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, terima kasih, matur suwun nuwun. Caranya tak sama menggoda darah lincana. Matur sembah nuwun Pak Bos Magangan Community. Sebelah kanan ibu, halo, halo. biasa. Magangan community luar biasa. Pasukan rasa Bali. Apa orang ngerti rasa hati iki pian kowe tahu ngelarani satu wis mari ora arep baleni ni masaku rasuti wes sampeyan iki Ica lambaikan sematanya dong yang bisa nyanyi barengan ya wes sampeyan dinale luar biasa Ica mikirke kowe mergo aku durung iso lilo. Oh, Judi dan bermabuk-mabuk. Terima kasih banyak. Di belakang yuk, untuk lagu yang kedua langsung aja. Bolobo. Ini suara rapatnya dari kamu semuanya. Spesial lagu ini untuk Magangan Community. Neo Sote. Dehan. Ku berpegang pada janji. Gak bahaya ta. Jatirejo bersatu aman. Rena Movis Ju. Sedo, ada yang tahu lagu ini? Terima kasih sekali lagi ya. Kabar dia mas, api. Diagang Crusedo awas. Ayo, Crusedo. apa? Aman? Aman. Aman. Coba jempolnya diangkat kabeh, Crusedo. Crusedo. Tepuk tangan buat Crusedo. Ayo diangkat mana? Ayo manis. Semangat semuanya Crusedo. Gas Kiageng. Budal. Sudah apa lagi Crusedo?